dari seorang umahat. Assalamualaikum Ustaz. Bila teringat akan kematian, muncul rasa takut. Terkadang yang sangat takut kalau dosa-dosa kita tidak diampuni. Ya, karena selalu ada salah yang terlakukan, sehingga juga membuat takut mati. Bila terbayang dosa-dosa kita diampuni, rasanya siap menghadapinya. Namun yang lebih dominan rasa takutnya tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Fiik barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh manusia berdosa. Baik yang bertanya atau yang menjawab atau yang mendengarkan atau yang tidak mendengarkan. Suara ini sedang di udara. Seluruh kita berdosa. Tak ada yang tidak berdosa. Bicara tentang kematian, semua kita mati. Gak ada yang tidak akan mati. Semua kita akan bertemu dengan kematian. Oleh karena itu, sekarang bagaimana caranya untuk mengelola ingat dosa itu? Bagaimana membuat pola hidup dengan mengingat dosa itu dan mengingat kematian itu? Itu yang harus ditempatkan dengan di tempat yang benar. Kalau dengan cara ingat mati dan ingat dosa, Anda kemudian lahir efek negatif. Yang lahir adalah efek negatif. Dan efek negatif itu seperti yang tadi ditanyakan. Takut berlebihan. Akhirnya, makan nafsu makan berkurang. Semangat hidup melemah. Itu efek negatif. Ini bukanlah cara yang benar dalam mengingat dosa dan kematian. Karena Allah menyuruh kita untuk mengingat kematian. Allah menyuruh kita untuk mengingat dosa-dosa kita. Bukan untuk mencelakakan kita. Justru untuk memberikan sesuatu kepada kita. Maka harusnya ingat dosa dan ingat kematian memberikan efek positif. Ini yang benar. Apa efek positif dalam mengingat dosa dan kematian? Saya akan mati. Saya harus semangat beribadah. Sehingga lahir semangat beribadah. Saya telah berbuat maksiat. Seharusnya sekarang saya semangat beribadah. Semangat melakukan ketaatan kepada Allah agar terhapus dosa dan kesalahan masa lalu saya. Sehingga dengannya kita bersemangat ibadah. Ya Allah, saya sekarang bersemangat, ya Allah. Hapuskan masa lalu saya yang suram, ya Allah. Jauhkan saya dari pikiran-pikiran masa lalu saya yang suram, ya Allah. Kalau ataupun terfikirkan, jangan ada engkau memberikan aku keinginan untuk kembali kepadanya. Sehingga kita bersemangat. Kita telah melalui ratusan malam dengan dugem. Saatnya kita melalui ratusan malam dengan tahajud. Kita telah melalui ratusan hari dengan khianat, dosa-dosa, dusta. Menzolimi orang dalam perniagaan, menzolimi orang dalam transaksi. Saatnya kita lalui ratusan hari dengan peduli kepada fakir miskin. Peduli kepada masjid. Peduli kepada pesantren, peduli kepada anak-anak yatim. Begini efek positif dalam mengingat dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam.